بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-18 di bulan suci Ramadan ini. Kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa dan melakukan ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang istiqamah. Salawat beriring salam tentunya ma'asyiral muslimin, tidak lupa untuk kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Melanjutkan pembahasan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah yang ditulis oleh Syekh Hafiz Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala, hari ini ma'asirul muslimin kita akan membahas satu pembahasan yang sangat penting, yaitu terkait dengan maratib yang kedua di dalam agama, atau tingkatan kedua di dalam agama. Tingkatan yang pertama adalah Al-Islam. Sudah kita bahas bahwa Islam memiliki banyak makna. Ada makna Islam secara khusus, yaitu terkait dengan arkanul Islam, syahadat, salat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Dan ada pengertian Islam dalam pengertian yang umum, yaitu mencakup amalan-amalan yang zahir ataupun amalan-amalan yang batin, amalan-amalan jawarih anggota badan atau amalan-amalan hati. Itu Islam dalam pengertian yang umum. Hari ini kita ingin coba menggali definisi iman. Tentunya definisi iman adalah satu pembahasan yang sangat penting, di mana telah terpleset atau terjatuh ke dalam penyimpangan sebagian dari kaum muslimin. Misalnya kita dalam pelajaran akidah mengenal kelompok yang bernama Khawarij, lalu kita pun mengenal kelompok yang bernama Murji'ah. Ya, ini kaitannya dengan masalah ta'rif al-iman. Walaupun ada golongan yang lain, tapi yang paling menonjol ya dua golongan ini. Ada iman menurut misalnya Karramiyah, ya, lalu ada apa namanya definisi iman menurut Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, dan lain sebagainya. Tetapi yang banyak diperbincangkan di dalam pembahasan akidah adalah ta'riful iman inda al-Khawarij, definisi iman menurut Khawarij, dan definisi iman menurut Murji'ah. Dan tentunya adalah kita ingin melihat bagaimana perbedaannya dengan ta'riful iman inda ahli sunnati wal jama'ah, definisi iman menurut ahli sunnah wal jama'ah. Di sini beliau berkata, Syekh rahimahullahu ta'ala, di pertanyaan nomor 37 beliau berkata, ma huwal iman, apa itu iman? Selama ini berkata, kita semua berkata bahwa kita adalah orang-orang yang beriman. Ma huwal iman, apa itu iman? Maka di sini beliau mencoba untuk menjabarkan apa itu iman dengan berkata, al-imanu qawlun wa amal. Iman itu adalah qawl, ucapan, wa amal, dan perbuatan. Qawlul qalbi wal lisan. Yang dimaksud dengan qawl mencakup dua hal, yaitu qaulul qalbi wal lisan, ucapan hati dan ucapan lisan. Dan amal pun mencakup dua hal, amalul qalbi wal lisan, amalan yang ada di dalam hati dan amalan lisan dan jawarih, yaitu amalan fisik badan. Yazidu bitta'ah, dan iman ini kata beliau memiliki karakter atau sifat akan naik dan bertambah ketika seorang muslim melakukan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan iman ini pun akan turun ketika ada kemaksiatan. Maka kondisi di mana iman itu naik dan terkadang iman itu turun, maka para ulama menambahkan kalimat wa yatafadalu ahluhu fihi, bahwasanya orang-orang yang beriman itu konsekuensinya bertingkat. Kalau iman itu naik dan turun, maka artinya orang-orang yang beriman itu bertingkat. Keimanan saya jauh kalau dibandingkan dengan keimanan misalnya para sahabat, jauh sejauh-jauhnya, tidak bisa dibandingkan, saking jauhnya perbedaannya. Karena kenapa? Iman mereka adalah iman yang subur, ya, karena mereka bertemu dengan para sahabat, lalu bertemu dengan Rasul, mereka berjihad bersama beliau, mereka berdakwah, ya, mereka berhijrah, ya, mereka telah menyebarkan agama ini dan lain sebagainya. Adapun kita tidak, kita hanyalah talabul ilmi. Maka keimanan mereka adalah keimanan yang tinggi, para sahabat. Adapun kita, keimanan ya sesuai dengan yang kita ketahui, bahwa banyak kita lalai, banyak kita kurang, ya. Oleh karenanya iman itu bertingkat, ya. Jadi ini definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam ungkapan yang lain yang sangat populer di masyarakat, bahwa iman itu tasdiqun bil qalb, adalah pembenaran dengan hati, wal qawlu bil lisan, dan ucapan dengan lisan, wal amalu bil jawarih, dan mengaplikasikannya di dalam fisik atau perbuatan. Nah, ini diantara definisi iman. Ada lagi yang mengatakan bahwa iman itu adalah keyakinan di hati dan perbuatan hati, ucapan lisan dan perbuatan anggota badan. Ada yang lebih mendefinisikannya dengan lebih singkat, iman itu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Ini banyak sekali dinisbatkan dari para ulama salaf. Walaupun ketika kita lebih merinci, yang dimaksud dengan qaul laisa mujarrad al qaul bil lisan. Ketika para ulama salaf, ya, ulama-ulama zaman dulu, zaman sahabat, mendefinisikan bahwa iman itu ucapan, bukan hanya ucapan dalam arti ucapan lisan, tetapi ucapan hati dalam arti keyakinan. Ada amalan pun bukan hanya amalan badan, tetapi ada amalan hati, berupa ikhlas, berupa khusyuk, berupa qanaah, berupa khauf, berupa raja, berupa mahabbah. Ini amalan-amalan apa? Ini biasa disebut dengan amalan-amalan hati. Jadi hati ini ada keyakinan, yaitu berupa ilmu yang tertanam di dalamnya, dan ada berupa amal. Ya, amal hati tadi sudah kita contohkan, dari mulai mahabbah, khusyuk, sabar, dan lain sebagainya. Begitupun yang zahir, yaitu berupa ucapan, ya, qaulul lisan. Ya, qaulul lisan tentunya di mulut, ya, ucapan lisan. Ada juga perbuatan jawarih, yaitu perbuatan fisik. Yazidu bitta'ah, akan bertambah seiring dengan ketaatan kita kepada Allah. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan dia akan turun, menyusut, dikarenakan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Ini secara umum begitu definisi iman yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun kelompok yang lain, misalnya kelompok Murji'ah, meyakini bahwa iman itu hanya keyakinan di hati dan diucapkan di lisan. Adapun amal, kata mereka, laisa minal iman, ay kharijun anil iman, dia di luar definisi iman, dan dia adalah mukammil, dia hanyalah penyempurna iman saja. Ada tidak adanya, dia tidak menentukan keberadaan iman. Ini Murji'ah. Ya, adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa antara keyakinan di hati dan perbuatan di luar itu tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana nanti akan kita baca dalil-dalil yang beliau bawakan, bahwasanya terkadang Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafzul iman dan dimaksud dengannya amal. Misalnya dalam hadis yang sering kita dengar, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, kata Nabi, bahwa iman itu ada sekitar 70 sekian tingkatan. A'laha qawlu la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Bayangkan di sini, perhatikan bahwa Nabi Muhammad menyebutkan kata iman mencakup amalan, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Begitupun al-haya'u syu'batun minal iman, bahwa rasa malu itu bagian dari keimanan. Begitupun nanti akan kita temukan, mudah-mudahan beliau menyampaikan dalilnya, bahwasanya dalam Al-Quran kata solat misalnya disebut dengan kata iman. Allah berfirman, wa makanallahu liyudhi'a imanakum, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Konteks dari ayat ini adalah as-salah. Jadi Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, bimakna la yudhi'a salatakum, Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian. Jadi iman ini satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Di dalamnya ada keyakinan di hati, ada amalan hati, ada amalan lisan, dan ada amalan jawari. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dia bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kalau kita berpindah ke pemahaman Khawarij, kita singgung sedikit saja. Sebenarnya definisi iman antara Ahlu Sunnah dengan Khawarij hampir sama. Hanya saja berbeda nanti dari sisi pemahaman bahwa amal itu, kalau menurut Khawarij, seluruhnya tanpa terkecuali adalah mereka istilahkan dengan syarat syartu li sihhatil iman. Artinya syarat agar keimanan itu sah, kata mereka. Dalam pengertian bahwa mereka memukul rata bahwa setiap amal tanpa terkecuali, baik itu ketaatan, artinya melaksanakan perintah, atau misalnya menjauhi larangan, kata mereka itu semua adalah syarat dasar iman. Kalau sampai seseorang melakukan pelanggaran, misalnya meninggalkan satu kewajiban atau melakukan satu kemaksiatan, maka dia sudah kafir. Jadi Ahlu Sunnah dengan Khawarij berbeda dalam menyikapi tentang Ahlul Kabair. Apa itu Ahlul Kabair? Orang Islam yang melakukan dosa-dosa besar. Kalau Ahlu Sunnah wal Jamaah meyakini selama yang dilakukannya bukan bagian dari pembatal-pembatal keislaman seperti syirik atau istihza, ya, mengolok-olok agama, mengolok-olok perkara yang maklum bidoruri minad din, yang mengolok sesuatu yang dimaklumi bagian dari agama, atau menghalalkan yang sudah maklum keharamannya. Kalau seorang muslim, kata Ahlu Sunnah, tidak sampai melakukan pembatal keislaman, maka dia disebut dengan muslim naqisul iman. Orang Islam tetapi imannya lemah, imannya kurang. Ini bedanya antara apa Ahlu Sunnah dengan Khawarij. Ahlu Sunnah meyakini, kalau ada seorang muslim, misalnya melakukan kemaksiatan, lalu dia meninggal sebelum dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Ahlu Sunnah meyakini bahwa dia adalah seorang muslim, dan di akhirat urusannya dikembalikan kepada Allah. Kalau Allah berkehendak, ghafarolahu, Allah bisa saja mengampuninya, karena Allah Al-Ghafur At-Tawwab, Maha Pengampun dan Maha Pemberi Taubat, dan Allah adalah Rahman dan Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tetapi kalau Allah hendak mengazab orang tersebut yang maksiat lalu meninggal belum sempat bertobat, maka sesungguhnya Allah ini Maha Adil. Allah Maha, itu kata Ahlu Sunnah, begitu. Tapi kalau kata orang Khawarij, tidak. Barang siapa yang melakukan dosa besar, Ahlul Kabair, para pelaku dosa besar, di dunia mereka kafir, dan di akhirat mereka adalah mukhalladun finnar, akan kekal di dalam api neraka. Nah, ini sekilas tentang keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah ketika mereka mendefinisikan apa itu iman. Kemudian di sini pertanyaan nomor 38, beliau berkata, mad dalilu ala qawnihi qawlan wa amala. Mana dalilnya, wahai kalian Ahlu Sunnah wal Jamaah, mana dalil kalian bahwa yang namanya iman itu mencakup qaulan wa amalan? Qaulan artinya ucapan, amalan adalah perbuatan. Maka di sini beliau membawakan beberapa ayat Al-Qur'an. Misalnya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Hujurat ayat yang ketujuh, walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan indah atas kalian keimanan. Ya, walakinallaha habbaba ilaikumul iman. Allah jadikan kalian mencintai keimanan, dan cinta itu amalan hati. Wazayyanahu fi qulubikum, dan Allah jadikan iman itu indah di dalam hati kalian. Artinya iman itu di hati. Ya, ayat ini mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan keimanan itu menjadikan orang-orang yang beriman cinta kepada keimanan, dan cinta adalah amalan hati. Wazayyanahu fi qulubikum, dan Allah jadikan iman itu indah di dalam hati kita. Artinya Allah jadikan kita ini meyakini keimanan tersebut, meyakini kebenarannya. Kita mendengar ayat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kan akidah. Kita dengar lalu kita masukkan ke dalam hati, dan itu menjadi sesuatu yang indah di hati kita. Sesuatu yang memang ya harus begitu, karena Allah itu tidak mungkin beranak, karena menunjukkan bahwa dia membutuhkan yang lain. Atau Allah itu tidak mungkin dia memiliki ayah atau ibu misalnya, karena itu menunjukkan bahwa dia adalah berasal dari sesuatu dan dia lemah dan lain sebagainya. Maka itu menjadi indah, menjadi asyik di hati kita, meyakini bahwa Allah itu adalah Al-Ahad, bahwa dia adalah Al-Awwal, walaisa qablahu syai, dia yang maha pertama tanpa permulaan, dan dia yang maha terakhir, dia yang senantiasa kekal tanpa kesudahan. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa iman itu ya ada di hati. Ya, lalu kemudian di ayat yang lain beliau bawakan wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, fa aminu billahi wa rasulih, maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Al-A'raf 158. Wa hadza ma'na syahadatain, dan ayat ini adalah makna dari dua kalimat syahadat. Ya, fa'aminu billahi wa rasulihi, maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga mereka bersaksi dengan lisannya bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Berarti iman itu di lisan. Tadi di awal iman di hati, dan iman pun di lisan. Lalu dikatakan di sini wala yadkhulul abdu fid dini illa bihima, dan seorang hamba tidak dikatakan Islam kecuali dengan keduanya. Apa itu keduanya? Dengan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah, bersaksi bahwa la ilaha illallah, dan bersaksi bahwa Muhammadun Rasulullah. Wa hiya min amalil qalbi, dan lisan itu ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di waktu yang sama itu amalan hati. Ya. Karena kalau itu hanya amalan lisan mujarrab, hanya kosong, ya itu hanyalah semata-mata amalan lisan, maka munafik. Munafik. Mengucapkan di lisan tidak meyakini di hati. Munafik yang begitu. Jelas saudara muslimin, ini yang kita katakan bahwa ahlu sunnah meyakini iman itu keyakinan di hati, diucapkan di lisan. Artinya yang diucapkan itu memang berangkat dari keyakinan yang ada di hati. Karena sekedar mengucapkan tanpa meyakini munafik. Atau meyakini tapi tidak mau mengucapkan, ya sama seperti apa yang pernah terjadi pada paman beliau Abu Thalib. Meyakini kebenaran Islam, bahkan amal jawarinya ada berjuang membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi la yaqulu bisyahadatain, beliau tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Atau di lisan ada, di hati juga ada, tapi tidak ada di perbuatan. Ah, itu iblis. Masyaallah. Di lisan ada, di hati ada, tapi tidak ada di perbuatan. Makanya amalan iblis. Ya, ketika Allah berfirman di hadapan para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku hendak menciptakan seorang khalifah, pemimpin di atas muka bumi. Ya, maka terjadi percakapan, pertanyaan malaikat, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Singkat cerita, setelah itu Allah berfirman Allah perintahkan kepada mereka, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Maka fasajadul malaikatu, maka para malaikat sujud semua illa iblis. kecuali iblis. Artinya apa? Iblis tidak mau taat. Kalau keyakinan ada. Buktinya iblis ketika ditanya, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai?" Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Allah, kepada Adam yang aku ciptakan dengan tanganku? Apa jawaban iblis? "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Karena aku telah engkau ciptakan dari api, sedangkan dia itu Adam engkau ciptakan dari tanah. Ada keyakinan. Artinya iblis tidak ragu bahwa yang telah menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah cukup sekedar kita yakin lalu kita ucapkan bahwa engkau ya Allah adalah Rabb kami tanpa kita aplikasikan dalam ketundukan dan perbuatan? Tidak cukup. Jadi penting ya, iman itu keyakinan di hati, lalu perbuatan hati, ucapan lisan, dan perbuatan badan. Kalau sekedar keyakinan di hati diucapkan di lisan tanpa ada amal, ya seperti Abu Thalib, tidak bermanfaat. Kalau ada di lisan, ada di amal, tidak ada di hati, maka ini munafik. Lalu bagaimana agar iman kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Harus sempurna. Tasdiqun bil qalb, adanya pembenaran di hati, wal qawlu bil lisan, lalu kita ucapkan dalam lisan, mengucapkan dua kalimat syahadat misalnya, wal amalu bil jawarih, dan mengaplikasikan keimanan kita dengan anggota badan. Kemudian ma'asirul muslimin, di sini beliau menjelaskan kepada kita di antara ayat yang membuktikan bahwa iman itu mencakup amal adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 143, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan imanakum ay salatakum. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan salatakum. Tentunya ayat ini memiliki asbabun nuzul, bahwasanya para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasca atau setelah diubahnya arah kiblat ke arah Masjidil Haram, ke arah Ka'bah di kota Mekah. Lalu mereka bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan orang-orang sebelum kita yang mereka meninggal sebelum sempat sholat menghadap Ka'bah?" Jadi di antara kaum muslimin ada yang meninggal sebelum sempat sholat menghadap Ka'bah. Artinya mereka dulu sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Bagaimana nasib sholat mereka itu ya Rasulullah? Sedangkan mereka tidak menghadap kiblat, tetapi menghadap Baitul Maqdis. Maka turunlah ayat ini, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Iman di sini diartikan salatakum. Artinya iman itu mencakup amal. Jadi iman mencakup keyakinan di hati, mencakup ucapan di lisan, dan dia pun mencakup amal ibadah yang dilakukan oleh manusia. Lalu dikatakan di sini, "Wa ja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-jihada wa qiyama lailatul qadr wa siyama ramadan wa qiyamahu wa ada'ul khams wa ghairuha minal iman." Bahkan kalau kita membaca hadis-hadis, kata beliau, terlalu banyak hadis-hadis yang mana Nabi Muhammad menamakan amalan-amalan dengan iman. Misalnya dalam masalah apa? Puasa. Nabi Muhammad bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wahtisabat." Barang siapa yang berpuasa Ramadan, imanan, iman. Artinya ketika kita berpuasa itu adalah bagian dari imanan wahtisabat. Atau kaitan dengan sholat di malam Lailatul Qadar, "Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban." Barang siapa yang sholat malam di malam Lailatul Qadar imanan, karena iman dan ihtisab mengharapkan pahala Allah, "Ghufiralahu ma taqaddama min zambihi," niscaya diampunilah dosa-dosanya yang telah berlalu. Artinya beliau ingin meyakinkan kita semua bahwa iman itu tidak cukup di hati, sebagaimana keyakinan orang-orang Murji'ah. Murji'ah mengatakan silakan anda maksiat, bahkan menyembah berhala, selama dia masih meyakini Allah di hatinya, dia masih disebut mukmin. Bahkan sama dengan imannya para malaikat dan imannya Abu Bakar. Ini Murji'ah. Ya, Murji'ah. Kalau Murji'ah ini menjadikan orang meremehkan ibadah. meremehkan ketaatan. Tapi kalau Khawarij, ya mereka itu ekstrim, berlebih-lebihan, sehingga mereka tidak jarang berani mengkafirkan kaum muslimin. Tentunya ini dua sisi yang jelek. Ya, dua sisi yang jelek. Ya, walaupun kalau dibanding-banding, lebih bahaya yang mana? Kesesatan itu kan bertingkat. Kalau kita banding Murji'ah dengan Khawarij, lebih bahaya mana kesesatannya? Kalau orang terkena Khawarij, ibadahnya jadi rajin karena takut terus. Tapi kalau orang terkena virus Murji'ah, biasanya umumnya ya akan jauh dari ibadah. Akan jauh dari ibadah, jadi orang liberal, jadi orang sekuler dan lain sebagainya. Ini Murji'ah. Kadang ada sebagian muslimah yang tidak sadar bahwa dia terkena virus Murji'ah. Ketika dikatakan, ya fulanah barakallahu fik, mudah-mudahan Allah memberkahimu, kenapa engkau tidak berusaha menjalankan perintah Allah dengan berhijab, dia berkata bahwa saya sedang memprioritaskan diri, memprioritaskan menghijab hati dulu. Nah, ini menghijab hati. Lalu dia berargumen berapa banyak orang yang sudah menghijab kepalanya, tetapi akhlaknya masih buruk. Nah, ini seolah-olah bertentangan antara zahir dengan batin. Padahal tidak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau memang batinnya bagus, zahirnya pasti bagus. Tapi kalau zahirnya yang nampak dari luar tidak bagus, maka itu alamat ada yang salah dengan batinnya. Nah, ini hadis Nabi, bukan ucapan saya. Ya, Nabi berkata, inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka bagian luarnya pun akan baik, ngikut. Karena memang raja di tubuh kita itu adalah hati, ya. Wa idza fasadat, tetapi kalau hati kita rusak, maka otomatis yang di luar pun akan rusak. Oleh karenanya kalau ada orang yang berkata, kalau saya menghijab hati dulu, nah, itu tidak bisa. Ini adalah syubhat dari doktrin orang-orang Murji'ah. Ya, karena memang kita meyakini iman itu kesatuan, ya, bahwa dia kaitannya dengan keyakinan di hati, ucapan lisan, dan amalan dengan jawarih, amalan di dalam fisik atau badan kita. Lalu dikatakan di sini, bahkan Rasulullah pernah menamakan iman itu dengan amal. Jadi bukan hanya amal dinamakan iman, bahkan iman pun pernah dinamakan amal oleh Nabi. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Satu ketika su'ila an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad pernah ditanya, ayyul a'mali afdal, amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Ya, maka beliau berkata, al-imanu billahi wa rasulih, amalan yang paling utama itu iman kepada Allah dan Rasulnya. Perhatikan ya, bahwasanya Nabi tidak memisahkan ya iman ya amal, amal ya iman. Bahkan para ulama kontemporer seperti Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, begitu pun Syekh Saleh Al-Fauzan rahimahullah hafizahullahu taala, ketika ditanya apakah iman amal itu syarat sahnya atau syarat sempurna, mereka katakan, kita tidak mengatakan syarat sah, syarat sempurna, karena syarat itu adalah kharijul masyrut. Masya Allah, kalau yang belajar bahasa Arab, karena syarat itu di luar yang disyaratkan, artinya bukan bagian dari yang disyaratkan. Coba saya tanya, wudu syaratnya, syarat sahnya sholat wudu, syarat sahnya sholat, betul ya? Kalau kita tidak berwudu, tidak sah sholat kita. Tetapi permasalahannya, wudu itu di dalam sholat atau di luar sholat? Jadi luar sholat. Tetapi iman bukan begitu. Iman itu ya dia keyakinan, ya dia amal, ya dia ucapan. Ya, artinya tidak bisa dipisah-pisahkan seperti itu. Ya, dan iman yazidu wa yanqus. Ini agak sedikit bingung, tapi ya memang begitu. Pembahasan para ulama ketika menjelaskan iman ya agak sedikit rumit, tetapi sederhananya kita katakan bahwa tidak cukup sekedar keyakinan di hati, harus diucapkan dengan lisan, ya harus ada syahadat, dan harus diaplikasikan dalam perbuatan. Kalau salah satunya hilang, ya tidak disebut dengan iman. Misalnya hilang keyakinan di hati, tidak disebut iman yang benar, tapi disebut munafik. Atau hilang amal, tidak ada amal misalnya ya. Jinsul amalnya tidak ada, secara umum tidak beramal sama sekali. Ya, dia tidak beramal, tidak beribadah sama sekali. Maka ya, tidak disebut iman juga. Atau dia beramal, meyakini, tapi tidak mau mengucapkannya. Tidak juga disebut iman. Lalu apa itu iman? Keyakinan di hati, ucapan di lisan, dan perbuatan badan. Barulah seseorang dikatakan sebagai iman. Dan iman itu yazidu wa yanqus. Coba kita lihat penjelasan dari Syekh Hafiz Ibni Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala di soal nomor 39. Beliau berkata, maddalilu ala ziyadatil imani wa nuqsanihi. Ahlus sunnah meyakini bahwa iman itu naik dan turun. Mana dalilnya bahwa memang iman itu bisa naik dan turun? Banyak dalilnya, kata beliau. Misalnya dalam surat Al-Fat ayat yang keempat, Allah berfirman, liyazdadu imanam ma'a imanihim. Allah hendak menambahkan keimanan bagi mereka di atas keimanan yang sudah mereka miliki. Ya, Allah tambahkan keimanan di atas keimanan. Dan kita pun bertingkat. Keimanan kita bertingkat. Keimanan orang yang kedudukannya sebagai ulama berbeda dengan penuntut ilmu. Kalau kita masih berjalan untuk bisa terus belajar. Tapi kalau para ulama, orang yang memang masya Allah alim, ya, orang yang memang apa namanya alim kabir, seorang ulama besar misalnya, mereka masya Allah, mereka memiliki khasyah, rasa takut yang besar. Adapun kita kadang suka lalai, suka malas, suka apa menunda-nunda dan lain sebagainya. Tapi kalau imannya sudah kuat, ya beda dengan kita yang imannya lemah. Jadi di ayat ini Allah mengatakan liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah akan menambahkan iman di atas iman yang mereka miliki. Begitupun dalam surat Al-Kahfi ayat 13, ketika Allah menceritakan tentang Ashabul Kahfi, apa kata Allah? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu adalah pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, kepada Allah. Wa zidnahum huda. Kami tambahkan untuk mereka petunjuk. Tambahan petunjuk artinya imannya bertambah. Jelas? Begitupun di antara dalil adanya pertambahan iman, surat Maryam ayat 76, di mana Allah berfirman, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Dan Allah tambahkan untuk orang-orang yang telah mendapatkan hidayah petunjuk. Ya, petunjuk. Begitupun dalam surat Muhammad ayat 17 Allah berfirman, walladzina ihtadaw zadahum huda. Dan orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk, Allah tambahkan untuk mereka petunjuk. Begitupun di surat At-Taubah ayat 124, ya apa namanya, di surat Ali Imran juga ada kalimat fazadahum imana, Ali Imran 173. Al-Ahzab 22, wa mazadahum illa imanan wa taslima. Dan berita bahwa mereka akan diserang habis oleh orang musyrik itu tidak berpengaruh, justru menambahkan iman mereka dan sifat berserah diri mereka kepada Allah. Jadi iman itu bertambah. Ya, jangan seperti orang-orang Murji'ah yang mengatakan iman tidak bisa bertambah. Ya, begitupun orang Khawarij, mereka mengatakan iman itu ya satu, gak bisa nambah, gak bisa ngurang. Artinya kalau antara iman dengan tidak beriman, itu orang-orang apa? Khawarij. Kalau kata mereka, ya anda iman ya berarti taat, anda gak taat ya berarti kafir. Oh, ini ekstrim pemikiran siapa? Orang-orang Khawarij. Begitupun di sini beliau membawakan hadis Hanzalah. Tentunya rekan-rekan pernah mendengar barangkali ya hadis Hanzalah, yang mana Abu Bakar bertanya, kabarmu bagaimana Hanzalah? Maka Hanzalah ibnu Mihsan itu berkata, ya Rasulullah, ya Abu Bakar, nafaqa Hanzalah. Hanzalah ini orang munafik. Abu Bakar kaget. Maksudnya apa Hanzalah? Engkau katakan dirimu munafik. Oh iya Abu Bakar, kita kalau dekat Nabi, dengerin surga, dengerin neraka, kayaknya ada di depan kita itu. Iman kita tinggi kuat. Tapi kalau udah nyampe rumah, ketemu istri, anak-anak, lalai lagi, lupa lagi. Abu Bakar berkata, kalau gitu saya juga sama munafik. Maka datang kepada Nabi diceritakan, ya Rasulullah, nafaqa Hanzalah. Hanzalah ini orang munafik ya Rasulullah. Rasul kaget, maksudnya apa? Engkau orang munafik? Iya, kalau aku di sampingmu ya Rasulullah, masya Allah, seolah-olah surga itu ada di hadapan mata, neraka itu ada di hadapan mata, pokoknya semangat ibadah. Tapi kalau sudah pulang ke rumah ya Rasulullah, malas lagi. Ya Hanzalah, saatan-saatan, kata Nabi. Ya memang seperti itu yang namanya manusia. Sesaat-sesaat. Sesaat kita taat, sesaat kita istirahat. Terkadang ada kalanya kita lalai. Ya manusia, manusiawi sekali. Bahkan kalau seandainya kita tidak jatuh kepada kemaksiatan, Allah akan gantikan kita dengan kaum yang lain yang jatuh ke dalam kemaksiatan, lalu mereka bertobat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ma'asyiral muslimin, jadi iman itu naik dan turun. Oleh karenanya di sini beliau di pertanyaan yang ke-40 penyempurnaan dari poin sebelumnya bertanya, "Mad dalilu ala tafaduli ahli al-iman fi?" Mana dalilnya bahwa ahlul iman itu bertingkat, tidak satu tingkatan. Iman kita jauh di atas apa iman para sahabat, jauh di atas iman kita. Kalau kata sebagian ustaz, al-farq baina imanina wa imanihim ka baina as-sama'i wal bi'r, ya. Perbedaannya antara langit dengan sumur saking dalamnya. Biasakan perbedaannya antara langit dengan bumi saking jauhnya. Tapi ini saking jauhnya kita bedanya dengan sahabat, antara langit dengan sumur. Artinya iman kita ya jauh dibandingkan iman para sahabat, ada di bawah. Adapun iman para sahabat, Masya Allah, luar biasa. Nah iman ini ya tafadol. Pemilik iman, orang-orang yang beriman itu bertingkat, tidak di satu level. Nah, itu banyak di ayat Al-Quran. Misalnya firman Allah dalam Al-Quran, wassabiqun as-sabiqun, orang yang terdepan, ulaikal muqarrabun, mereka lah orang-orang yang didekatkan dengan Allah. Ada lagi wa ashabul yamin, kan begitu ya, ma ashabul yamin, ya, di ujung ayatnya Allah berkata thullatum minal awwalin wa thullatum minal akhirin, kan begitu ya. Adapun as-sabikun apa nama Allah katakan thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin, kebanyakan dari orang terdahulu, sedikit dari orang yang datang kemudian. Begitupun misalnya di antara dalil yang menunjukkan bahwa ahli iman, orang Islam itu bertingkat keimanannya, firman Allah Subhanahu wa taala surat Fatir ayat 32, Allah berfirman, "Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati bi iznillah." Manusia itu bertingkat, kata Allah. Ada yang sabiqum bil khairat. Mereka adalah orang yang balap kencang kalau melakukan kebaikan, ya. Waminhum muqtasid. Yang pertama, zalimun linafsi. Ini yang derajatnya Islam tapi zalimun linafsi, zalim. Zalim ini kadang maksiat, ya, kewajiban kadang ditinggalkan. Ini zalimun linafsi. Kalau yang kedua, muqtasid pertengahan, yang wajib mereka tinggalkan, ya, yang wajib mohon maaf mereka kerjakan, yang haram mereka tinggalkan, tapi mereka masih kadang sibuk dengan yang mubah dan kadang jatuh kepada yang makruh, muqtasid. Tapi ada yang paling depan, sabiqum bil khairat, yang wajib dapat, yang sunnah dapat, yang mustahab dikurangi, yang mubah dikurangi. Ini sabiqum bil khairat. Jadi orang yang iman itu bertingkat, tidak di satu level. Sebagaimana orang-orang khawarij bilang, ya, antara iman enggak. Kalau anda iman ya taat, enggak iman ya jatuh kepada kekafiran. Nah, itu tidak, sesat pemikiran seperti itu. Kalau kita meyakini bahwa seseorang muslim, hukum asalnya dia tetap muslim. Ma thabata bil yakin la yazulu illa bil yakin. Kalau kita meyakini si fulan itu muslim, maka kita tidak boleh mengatakan dia kafir dengan prasangka. Harus ada keyakinan, harus ada bukti yang yakin bahwa dia kafir, baru kita bisa ponis dia kafir. Dan bukan kita juga yang ponis. Siapa kita, kan begitu? Orang yang berilmu tentunya. Ar-rasikhuna fil ilm, orang yang rasikh. Tetapi kita tidak juga seperti Murji'ah yang menggampangkan saja. Mau orang enggak pernah sholat, enggak pernah puasa, oh dia katakan mukmin, imannya sama kayak Abu Bakar. Ini orang-orang Murji'ah. Jelas, ma'asyiral muslimin. Dan di sini pun beliau membawakan dalil, misalnya hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, innallaha, sesungguhnya Allah, yukhriju minan nari man kana fil qalbihi wazna dinarin min iman. Allah akan mengeluarkan dari neraka itu orang-orang yang di hatinya masih ada seberat iman, seberat dinar. Dinar itu kan kecil, cuma 4 gram. Jadi Allah akan keluarkan orang-orang di dalam surga dari neraka itu yang masih memiliki iman walaupun sebesar dinar saja di hatinya, kecil. Artinya ada yang sebesar dinar imannya dan dia sempat di neraka walaupun diangkat ke surga. Kemudian ada yang imannya besar di Firdaus, ya. Ada yang Rayyan misalnya, surga Rayyan. Jadi iman itu apa? Ya tafadhal, bertingkat satu dengan yang lainnya. Allah alam bisab, ma'asyiral muslimin. Tidak terasa sudah pukul 17 lewat 12 menit. Itu artinya kita sudah harus mengakhiri kebersamaan kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, ikhlas, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqamah dalam menuntut ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.